الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-9 setelahnya dari surah As-Saff. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Arsala rasulahu bil huda, yani Al-Quran. Al-Huda yani Al-Quran, Kitabullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan: Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, hudan lil muttaqin. Allah mengatakan tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda, yakni Al-Qur'an. Baik. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni Al-Islam. Baik, innad dina indallahi al-Islam. Lihat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala: wa may yabtaghi ghaira al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Baik. Hanya Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu agama. Maka barang siapa yang masih menganut agama lain yang dia yakini bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan akhirat selain Islam, maka dia telah keliru dan salah. Baik, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Walaupun dia di dunia ini menyangka bahwa dia telah melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Orang yang sesat jalannya di atas muka bumi ini. Baik. Alladzi dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bahwa dan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan sebaik-baik perkara. Masya Allah. Tapi mereka sesat. Tapi walaupun mereka meyakini dan bahkan mereka berani mati, barakallahu fikum, untuk membela keyakinan batil yang mereka anut, yakni selain Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Ya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi." Untuk Allah Subhanahu wa taala menangkan atas seluruh agama. Baik. Untuk Allah menangkan atas seluruh agama. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak senang dengan ini. (Tuh) Barakallahu fikum. Jadi apapun yang dianut selain Islam tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan di hari akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk ditinggikan agamanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Ya tinggal kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita apakah kita yang mau menyokong agama ini atau tidak. Baik. Mengamalkannya atau tidak, yang jelas Allah telah menyatakan bahwa agama Islam inilah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinul haq, agama yang benar. Selainnya adalah batil. Barakallahu fikum. Selainnya adalah batil. Yang di zaman sekarang ini banyak propaganda untuk tidak menyatakan bahwa selain agama Islam batil. La haula illa billah. Mengerikan sesungguhnya. Karena ini masalah dan menyangkut keyakinan. Baik. Boleh jadi mereka menuduh kita radikalis atau yang barakallahu fikum istilah-istilah yang lainnya yang menunjukkan bahwa mereka menginginkan untuk tidak adanya perbedaan antara kaum muslimin barakallahu fikum dan orang-orang kafir secara mendasar. Ini satu yang tidak bisa diganggu-gugat sesungguhnya. Baik, lakum dinukum wa liya din, dan harus kita meyakini kekafiran orang-orang kafir. Baik. Dan siapa yang tidak ragu tentang kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Termasuk naqidun min nawaqidil Islam. Pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Karena Allah telah menyatakan kekafiran mereka, orang-orang kufar, maka kita pun harus menyatakan tentang kekafiran mereka. Yakin. Baik. Baik. Liudhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Walaupun orang-orang musyrik tidak senang dengan keadaan ini. Setelah itu Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan beramal dengan syariatnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan atas satu perdagangan yang sangat agung, baik, yang akan mengadab, yang akan membebaskan kalian dari adab yang sangat pedih. Tunjikum min adabin alim. Perdagangan apa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billahi wa rasulihi. Baik. Kalian membeli, barakallahu fikum, membeli apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada pada kalian. Yang kalian lakukan adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Baik. Tukar menukar. Barakallahu fikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika sekiranya kalian mengetahui. Inilah yang kalian barakallahu fikum serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billahi wa rasulihi wal jihadu fi sabilihi. Baik. Bil amwali wal anfus. Ini yang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ini yang dipakai untuk membayar, dipakai untuk membeli. Apa yang kita beli dari Allah Subhanahu wa taala? Yaghfir lakum dunubakum. Barakallahu fikum. yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baik. Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Wa masakin thayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang sangat bagus. Fi jannati adn, dalam surga adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang paling besar. Barakallahu fiik. Ini yang dikatakan perdagangan. Baik. Barter, kalau kita katakan barter, tukar menukar. Baik, bisnis. Di ayat yang lain yang serupa dengan ini kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman. Allah yang membeli. Baik. Membeli dari orang-orang yang beriman, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah memberi dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta-harta mereka. Apa yang Allah pakai untuk membayar? Jannah. Surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah pakai bayar. Kalau di sisi lain kita yang membeli. Membeli surga Allah Subhanahu wa taala dengan iman billahi wa rusulihi wal jihad fi sabilihi bil anfusi wal amwal. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang sangat bagus, nyaman, menyenangkan. Barakallahu fiik. Ketika seorang berada di suatu tempat yang sangat nyaman, sangat nikmat, susah untuk dia meninggalkannya, enggan. Barakallahu fiik. Tidak mau bahkan. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang yang berada dalam surganya, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau pindah. Baik. Mereka tidak mau pindah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya surga ini. Beda tentunya dan berlawanan dengan apa yang didapati oleh orang-orang yang menghuni neraka. Mereka berusaha, berupaya untuk keluar dari neraka. Karena mereka tersiksa. Mereka tidak nyaman. Baik. Tidak ada kenikmatan di dalamnya. Sehingga mereka berusaha, berupaya untuk keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka senantiasa mencoba untuk keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Baik, dikembalikan lagi. Allahu musta'an. Ailah tijarah, perdagangan. Perdagangan, barakallahu fiikum. Perdagangan, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang luar biasa. Baik, kita membelinya dengan al-iman billahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi bil anfusi wal amwal. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah akan mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai dari susu, sungai dari madu, khamr, air. Wa masakin thayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang sangat-sangat nyaman di dalam surga. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. La hawla illa billah. Tu'minuna, kata-kata tu'minuna, hendaknya orang mudawamah, terus-menerus di atas iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus menerus sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan rasulnya, beramal dengan syariatnya. jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia miliki. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik dari dunia yang kalian mungkin rasakan ada kenikmatannya. Baik. Lebih baik daripada dunia yang kalian rasakan keberuntungannya. Ketika kalian usaha ini, usaha itu, kemudian kalian mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, mungkin kalian mengatakan itu bagus. Barakallahu fiik. Tapi akhirat lebih bagus dan tidak bisa dibandingkan sesungguhnya. Karena apa yang ada di dunia ini akan fana, akan hilang, akan musnah. Dan kita pun menikmatinya hanya sementara, hanya sesaat. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. La haula wa quwwata illa billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya'ghfir lakum dunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Betapa bahagianya orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya hati dia. Karena dosa adalah beban yang sangat berat. Baik. Semua orang akan memikul beban dosa ini masing-masingnya. Tidak akan ada yang mau memikul beban dosa orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba." Walaupun kerabat dekatnya, tidak akan ada yang mau menolongnya. Semuanya. Taib. Semuanya akan memikul dosa masing-masing. Maka ketika dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan ringan semua. Tabarakallahu fikum. Jangankan dalam kehidupan akhirat nanti. Kehidupan dunia ini saja. Kalau kita terbebani dengan sesuatu yang sangat menyusahkan, begitu beban itu hilang, masya Allah, enteng luar biasa. Ketika kita merasa susah karena satu urusan, itu adalah beban. Barakallahu fikum. Selama orang belum bisa keluar dari beban ini, inilah yang biasa diungkapkan oleh orang dengan keadaan atau ungkapan stres. Baik. Stres itu adalah kondisi seseorang yang berada dalam satu masalah yang belum bisa keluar dia daripadanya. Barakallahu fikum. Punya stres. La haula illa billah. Maka ketika seseorang dijauhkan dari beban ini, masalah ini, maka dia akan merasa ringan. Barakallahu fikum. Apalagi kebalikannya, justru keberuntungan yang dia dapatkan, maka dia akan barakallahu fikum. Sehingga orang-orang Arab mengatakan dalam ungkapannya, paru bihi faraha. Orang-orang yang bergembira itu hampir-hampir dia bisa terbang. Barakallahu fikum. Saking ringannya badan dia. Orang yang merasa gembira, senang itu barakallahu fikum senyum-senyum, barakallahu fikum muka cerah, kepala senantiasa masya Allah di atas. Orang bahagia, orang senang. Tapi begitu dia tertimpa kesusahan, dia akan merunduk dan dia akan bersimpuh. Seakan-akan berat luar biasa di atas kepalanya ini atau di atas pundaknya sehingga dia tidak bisa mampu untuk berdiri. Padahal tidak ada apa-apa. Tidak ada yang ada di atasnya dalam bentuk wujud nyata. Misalnya beban berat satu karung berisi 100 kilo mungkin. Tidak ada. Tapi dia ditimpa urusan yang sangat berat sehingga dia tidak mampu untuk berdiri. Apakah itu musibah atau yang lainnya, barakallahu fikum. Baik, lemas rasanya. Tidak ada tenaganya. Baik, karena beban, barakallahu fikum. dosa yang paling memberatkan nanti di hari akhirat ketika diampuni seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa ringan luar biasa. Yaghfir lakum dzunubakum. Baik. Maka tidak ada yang tertinggal kecuali amalan kebaikannya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik, wa masakin thayyibah, istana yang sangat mewah, megah. Barakallahu fi jannati 'adn, dalam kebun-kebun. Baik, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di pemandangan yang luar biasa indahnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Semua yang dilihat, dipandang, semua yang didengar, semua yang dirasakan adalah kenikmatan, sehingga tiada putus-putusnya kenikmatan itu. Baik, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fawzul 'adzim, inilah kemenangan yang paling besar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wa ukhra, wa ukhra, kenikmatan lain yang akan Anda dapatkan sebelum akhirat, yang kalian juga senangi, yang kalian juga sukai di dunia ini. Barakallahu fikum. Wa ukhra tuhibbunaha, itu tadi masalah akhirat, masalah surga dan kenikmatannya bagi orang-orang yang mau membelinya. Wa ukhra tuhibbunaha, nasrun minallahi wa fathun qarib, yang kalian juga senangi di dunia ini adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Kalian akan merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia ketika kalian menang dalam peperangan. Baik, menang dalam peperangan. Wa ukhra tuhibbuna, nasrun minallahi wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat di dunia ini. Masya Allah. Yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin, dan beritahukan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini barakallahu fikum. Yang meminta untuk kembali, barakallahu fikum, yang meminta untuk kembali ke dunia padahal dia sudah mendapatkan kebaikan di hari akhirat adalah para mujahidin. Berdoa meminta mereka untuk kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya mati syahid kembali. Karena keutamaannya, barakallahu fikum. Keutamaannya. Kalaupun mereka mati, ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini syarat, barakallahu fikum, untuk dia mendapatkan apa? Fawzan azimah, kemenangan yang sangat besar. Dan di dunia tetap ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemenangan, ghanimah, dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin, dan beritahukan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan pula di hari akhirat. Barakallahu fikum. Ketenangan jiwa. Baik. Ketenangan jiwa di dunia ini, kebahagiaan setiap dia melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati di pada dirinya kenikmatan tersendiri. Barakallahu fikum. Inilah orang yang beriman. Kalau dia ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, wasidqu ma Allah menyertainya, ini yang akan dia dapatkan. Setiap selesai dia melakukan kebaikan, dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa tenteram. Beda seandainya dia melakukan maksiat dan dosa. Kalak. Baik, kegoncangan, barakallahu fikum. Kegoncangan. Tidak tenang kehidupannya. Maka barakallahu fikum, kehidupan yang diperoleh oleh kaum mukminin di dunia ini adalah kehidupan yang luar biasa jika seandainya mereka menjalaninya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Demikian juga barakallahu fikum, kehidupan akhirat lebih nikmat lagi. Allahu musta'an. Tapi ini nasihat untuk kita semuanya barakallahu fikum tentang perdagangan, tijarah, perdagangan, transaksi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa. Barakallahu fikum. Itu lebih baik dari apa yang kita nikmati di dunia ini yang kita akan tinggalkan semuanya sementara. Sementara Allah akan mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga Aden yang penuh dengan kenikmatan. Jika sekiranya kita betul-betul melakukan transaksi ini, perdagangan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni senantiasa dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan sehingga kita tetap orang-orang yang dilindungi dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.